Siapa masuk guru beliau yang berjuang untuk ilmu bersama beliau untuk mengurangi lemah? Aku beri. Sudah berapa lama? Sudah lulus. Sudah lulus. Tahun berapa? Di mana? Sudah berjaya. Tapi sudah lulus. Telah PS. Angkatan PS atau mana? Sekarang berapa ya? Kemarin sudah ngerti? Belum? Pengabdian dulu anak. Di mana? Di orang tua. Siapa namanya? Apa ya? Kan, kapan beliau dilahirkan? Ya. Kemarin ikut? Kemarin 500 kapan beliau meninggal dunia? 500 berarti 70 tahun itu memang ya tahun berapa? Sebutkan di antara guru Ibnu Qudamah. Sebutkan yang anda ketahui tentang Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Apa saja? Sifatnya, kegiatan beliau, keahlian beliau. Mempunyai sifat warok. Ini apa? Sifat, mempunyai sifat film. Dan jago debat. Ya? Jago berdebat. Ya. Thank you. Baik, kalau kita lanjutkan pembahasan kita belum apa lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubul imani bikulli ma jaa'a fil Qur'ani aw shoha 'anil Mustafa min sifatir rahmani wa taru wa talaqqihi bit taslimi wa qabuli. Wajibnya iman kepada setiap yang datang dalam Al-Quran atau yang benar dari Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad, min sifatin dari sifat-sifat Ar-Rahman, dan menerimanya dengan penerimaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Lum'atul Ijtihad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang meninggal dunia pada tahun 420 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitabnya dengan basmalah, mengikuti Allah Azza wa Jalla, karena Allah SWT memulai Al-Quran Al-Karim dengan basmalah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mengirim surat-surat yang isinya adalah dakwah kepada para raja yang ada di zaman beliau, memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendakwai Bilqis dan mengirimkan surat kepada Bilqis, maka beliau mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengetahui yang demikian karena Bilqis ketika dia membacakan surat yang dilemparkan oleh Hudhud, memulai membaca dan mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini adalah dari Sulaiman. Kemudian membaca suratnya dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama yang dia baca di dalam surat Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena itu para ulama ketika mereka memulai kitabnya, banyak di antara mereka yang memulai kitabnya dengan basmalah ini. Dan ba di dalam ba, di dalam bismillah ini adalah ba al-isti'anah. Yaitu ba yang fungsinya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diharapkan orang yang memulai menulis kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, memudahkan dia untuk menulis. Karena tidak mudah seorang bisa menulis, mengumpulkan satu pikiran dengan pikiran yang lain. Bagaimana dia bisa mengurutkan apa yang ingin dia sampaikan sehingga dipahami oleh orang yang membacanya? Kan perkara yang mudah untuk menulis. Para ulama, ada di antara mereka yang menulis kitabnya sampai belasan tahun, ada yang sampai 25 tahun. Ya, seperti Al-Baihaqi rahimahullah, ketika menulis As-Sunan Al-Kubra sampai 25 tahun. Imam Al-Bukhari menulis kitabnya Sahih Al-Bukhari sampai 16 tahun. Al-Imam Muslim sampai 15 tahun. Ya, perlu diulang lagi. Mungkin ada yang perlu diakhirkan, ada yang perlu didahulukan. Banyak doa atau banyak dai, tapi belum tentu dia memiliki karangan, belum tentu dia memiliki waktu, belum tentu dia memiliki kemampuan. Tidak mungkin kita bisa menulis satu huruf kecuali apabila Allah SWT memudahkan kita di dalam menulisnya. Oleh karena itu penting sekali memulai kitab dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah harus ditulis? Tidak harus. Seandainya seseorang menulis atau mulai menulis kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga dia ditolong oleh Allah SWT dan dimudahkan di dalam menulis, di dalam menulis kitabnya. Ismullah mufrad disandarkan kepada lafzul jalalah. Isim ini adalah isim yang mufrad, jamaknya adalah asma. Disandarkan kepada lafzul jalalah, maka ini faedahnya adalah al-umum, ya isim yang mufrad disandarkan, diidhafahkan, maka faedahnya adalah menunjukkan keumuman. Seperti contohnya Allah SWT mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah, dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, nikmat mufrad disadarkan kepada lafzul jalalah dan mufrad diidhafahkan, disadarkan, maka dia faedahnya adalah umum. Makanya diartikan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, bukan hanya satu nikmat. Berarti orang yang mengucapkan Bismillah, dia telah beristi'anah dengan seluruh nama Allah secara umum, baik yang diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dengan lisan Rasulullah SAW ataupun nama yang tidak diberitahukan kepada kita. Maka ini keagungan dan keutamaan seseorang mengatakan Bismillah, dia telah beristi'anah dengan seluruh nama Allah. Lafzul jalalah Allah artinya adalah yang disembah, berasal dari kata al-ilah, dan makna al-ilah adalah yang disembah. Karena itu tidak boleh memiliki nama ini kecuali Allah, karena makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang tidak mungkin memilikinya kecuali Allah. Sifat al-uluhiyah termasuk di antara kekhususan Allah SWT, termasuk di antara sifat rububiyah, sehingga tidak boleh seseorang memiliki nama Ar-Rabb Karena di sini ada sifat rububiyah yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi adalah nama Allah yang paling a'zham. Yang disebutkan dalam hadis alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang apabila Allah SWT diminta dengan menyebutkan nama ini, maka Allah akan mengabulkan. Karena banyak doa diawali dengan Allahumma, Allahumma, yang artinya adalah ya Allah. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Apabila Allah SWT diminta dengan menyebutkan, kita menyebutkan nama ini, maka Allah SWT akan mengabulkan. Kemudian disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama di antara nama-nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Para ulama berselisih pendapat tentang perbedaan di antara keduanya. Disebutkan bahwasanya di antara perbedaannya bahwasanya Ar-Rahman mengandung rahmat yang menyeluruh, yang meliputi rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman maupun selain orang yang beriman. Adapun Ar-Rahim maka mengandung sifat rahmat. Pada sifat Ar-Rahman di sini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, rahmat yang umum baik untuk orang Islam maupun orang kafir di antaranya adalah rezeki. Rezeki Allah berikan kepada orang Islam maupun orang kafir, dan dia adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah ciptakan kemudian diberikan rezeki. Ini bagian dari kasih sayang. Tapi ini adalah kasih sayang yang umum. Tidak dibedakan antara orang yang Islam dengan orang yang kafir. Adapun rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman, seperti misalnya nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini adalah bagian dari rahmat Allah. Dan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia bagi orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Semuanya diberikan dunia. Dunia terlalu rendah bagi Allah. Ya, semuanya diberikan. Perkara yang hakirah, perkara yang sangat hina. Wala yu'tid din illa liman ahab. Dan Allah tidak memberikan agama, hidayah, tauhid kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Kita itu bersyukurlah orang yang diberikan oleh Allah nikmat hidayah. Karena Allah SWT tidak memberikan nikmat hidayah ini kecuali bagi orang yang Allah cintai. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kemudian setelahnya wujubul iman bikulli ma ja'a fil Qur'an أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول. Wajibnya beriman dengan seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan siapa yang kufur dengan satu huruf saja yang sepakat bahwa itu adalah bagian dari Al-Quran, maka ini termasuk kekufuran terhadap Al-Quran semuanya. Atau sahha anil Mustafa, atau yang sahih dari Nabi SAW min sifat Rahman, di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena datang ucapan beliau atau sahha yang sahih. Saya ucapkan di sini al-sahha yang sahih, dan di sana ada hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dan dia tidak sahih. Tapi di sana ada hadis maudhu' yang berbicara tentang sifat Allah, maka tidak kita terima. Bukan karena kita menolak sifat, tetapi karena memang hadisnya maudhu'. Yang kita terima hanyalah yang sahha anil Mustafa, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat Ar-Rahman wa talaqtihi bitaslimi wal qabul. Dan kita mendapatkannya, menerimanya bitaslimi wal qabul, dengan menyerahkan diri dan juga dengan menerima. Bukan menerima dan dia menggerutu, ya, atau masih ada ragu-ragu. Tapi dia terima ayat dan juga hadisnya yang sahih tadi, dan di dalam hatinya dia menerima dengan kesliman, ya, dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada rasa berat untuk menerima Quran dan juga hadis yang sahih tadi. Setelah kita sampaikan bahwasanya akhirnya bahwasanya judul-judul yang ada di sini bukan dari ucapan pengarang rahimahullah. Ini adalah dari muhaqqiq. Iya, bukan dari pengarang rahimahullah. Nah, setelahnya besok berusaha sebelum datang paling tidak setengah halaman, karena kita targetkan sehari satu setengah halaman. Satu setengah halaman, jadi 3 minggu 15 kali pertemuan, mudah-mudahan selesai. Ya, kalau satu setengah halaman setiap hari, jadi 15 hari kurang lebih 22 setengah. Ini ada 23 halaman. Tadi yang di asrama sudah persiapan sebagainya. Baik, jadi yang di asrama diharapkan pagi sambil murajaah yang sore diajarkan, persiapan untuk yang sore. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: Alhamdulillah al-mahmud bi kulli lisan fi kulli zaman alladhi la yakhlu man min ilmihi, min ilmihi makanin wala makanin wala yushbiluhu wala yushbiluhu sya'nun an sya'nin. Nah, jalla an. Nah, alhamdulillah boleh memulai dengan memuji Allah SWT. Bagaimana Allah SWT setelah basmalah di dalam Al-Quran, maka ayat yang kedua adalah alhamdulillah. Dan alhamdulillah maknanya secara bahasa adalah pujian. Maknanya secara bahasa adalah pujian. Dan Allah SWT dialah yang memiliki pujian, dan dialah yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah. Dan al di sini adalah lil istidrak. Kalau sampai ada al di depan sebuah kalimat atau di depan isim, maka maknanya adalah seluruh. Alhamdulillah, karena di sini ada al istidrak, maka artinya adalah seluruh pujian. Hanya kalau kita terjemahkan dengan segala puji bagi Allah, betul. Segala puji bagi Allah, karena memang al di sini adalah lil istidrak. Segala puji adalah bagi Allah, karena Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama yang husna, dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, dan dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan semuanya. Makanya Allah dialah yang dipuji, dan dialah yang berhak untuk dipuji. Al-mahmud bi kulli lisan, yang dipuji dengan seluruh lisan. Ini maksud dengan lisan di sini adalah bahasa. Bi lisanin arabiyyin mubin. Dan Allah SWT mengatakan واختلاف ألسنتكم dan perbedaan bahasa-bahasa kalian. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya Allah SWT menjadikan dari satu manusia, dia sekarang menjadi banyak bahasa. Dan masing-masing yang memiliki bahasa tadi bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Ya, dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, dari Adam alaihissalam kemudian memiliki keturunan, kemudian masing-masing memiliki bahasa. Ya, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnu Mandur beliau memiliki kitab apa? Lisanu al-Arab. Maksudnya dalam Lughatul Arab. Jadi lisan di sini adalah maknanya apa? Bahasa. Dan Allah SWT menyebutkan bahwasanya setiap nabi diutus dengan bahasa kaum, bilisani kaumihi. Maksudnya adalah dengan bahasa kaum. Allah SWT dipuji dengan berbagai bahasa. Kul, seluruh bahasa. Ada orang Turki memuji Allah dengan bahasa Turkinya. Ada orang Inggris memuji Allah dengan bahasa Inggrisnya. Orang Jawa memuji Allah dengan bahasa Jawa. Allah SWT dipuji dalam seluruh bahasa. Kulli lisan. Berbeda dengan yang selain Allah SWT. Mungkin ada di sana orang yang menyembah ya sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak dipuji dengan seluruh bahasa. Mungkin sebagian orang saja, orang Jawa saja yang memuji. Kalau orang ya Kalimantan, orang Sulawesi, enggak tahu siapa dia. Ini adalah keadaan alihan yang batilah. Adapun Allah SWT, maka Allah SWT dipuji dengan seluruh lisan. Bahkan makhluk yang bukan makhluk hidup, ya, seperti misalnya tanah, batu, pasir, dan benda-benda yang ada di sekitar kita, mereka memuji Allah SWT dengan bertasbih. Wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih. Dan tasbih di sini adalah pujian. Karena tasbih artinya adalah mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Berarti Allah hanya memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Makanya adalah pujian. Ya, orang yang bertasbih berarti dia sedang memuji Allah, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Di sini disebutkan fi kulli zaman. Ada sebagian nuskah al-ma'budi fi kulli zaman. Al-ma'budi fi kulli zaman. Dan ini sepertinya yang lebih dekat. Ya, karena kalau kita lihat susunan kata-kata yang dipakai oleh pengarang di sini, ya, susunan kata-kata yang indah dan teratur. Alhamdulillahi al-mahmud bi kulli lisan. Al-ma'bud fi kulli zaman. Ya. Sepertinya memang di sana ada ya kalimat yang tidak tertulis di sini, yaitu al-ma'bud, yang disembah fi kulli zaman, di setiap waktu. Allah SWT setiap waktu ada yang menyembahnya. Ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih kepada Allah. Ya, langit, bumi, tanah. Dan di sana ada malaikat-malaikat Allah yang mereka kerjanya, amalannya setiap hari adalah ibadatullah. Dan mereka tidak bosan untuk beribadah kepada Allah. Ya, senantiasa beribadah kepada Allah. Maka Allah SWT disembah di setiap waktu, di kulli zaman. Adapun selain Allah, maka di sana ada sesembahan yang baru lahir. Ya kan? Baru lahir dilahirkan oleh ya, ibunya, kemudian disembah. Atau dia pernah disembah, setelah itu tidak disembah oleh manusia karena dia meninggal. Ya, itu keadaan alihah yang batilah. Adapun Allah SWT, maka dari dulu Allah SWT disembah, dan setiap waktu Allah SWT disembah. Al-ma'budi fi kulli zaman. Bahkan bukan hanya di setiap zaman, di setiap tempat, yaitu di bawah maupun di langit, di bumi maupun di langit, Allah SWT disembah. Adapun sesembahan yang batilah, maka hanya di bumi saja, menyembah patung, menyembah matahari. Ya, adapun Allah SWT disembah di bumi maupun di langit. Allah SWT mengatakan wahuwallah bisamai ilah wa fil ardi ilah, dan dialah Allah SWT disembah di langit maupun di bumi. Adapun selain Allah, di antara sesembahan-sesembahan yang batil, maka mereka tidak demikian keadaannya. Alhamdulillah al-mahmudi bi kulli lisan al-mahmudi fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makan, zat yang tidak lepas suatu tempat dari ilmu. Ya, dan dalam kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah dan luasnya ilmu Allah, tidak ada tempat yang lepas dari ilmu Allah. Tidak ada tempat yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla, baik di bumi maupun di langit. Allah SWT mengatakan inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Inna Allah la yakhfa, sesungguhnya Allah tidak luput alaihi darinya syai', sesuatu sedikit pun. Ya, sampai bakteri yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di sekitar kita, debu yang berterbangan, air yang bertebaran di permukaan bumi, la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang luput. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah sedikit pun. Fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Dialah yang berhak untuk dipuji. Dialah yang berhak untuk dipuji karena luasnya ilmunya. Tidak ada sebuah tempat kecuali di situ. Ya, Allah SWT maha mengetahuinya. Kemudian wala yushdiruhu sya'nun an sya'n, dan Allah SWT tidak disibukkan, atau sesuatu tidak menyibukkan Allah dari sesuatu yang lain. Allah SWT mengatakan kulla yawmin huwa fi sya'n, setiap hari Allah SWT dalam urusan menghidupkan. Ya, dan waktu yang sama, bayi lahir di sini, lahir di sana, ya, di Inggris, di Amerika, dalam waktu yang sama Allah hidupkan. Dan Allah urus, berikan rezeki. Dan memberikan rezeki kepada kita. Dan disiapkan rezekinya untuk nanti malam, besok pagi, Allah sudah siapkan. Dan Allah jadikan jantung kita berdetak. Ya, sehingga kita bisa hidup, menjalankan darah kita. Urusan yang ada dalam diri kita sendiri, kalau kita bayangkan sudah banyak sekali. Ya, bagaimana mengalirkan darah sampai ke seluruh tubuh. Ya, memberikan rezeki kepada kita, menyampaikan rezeki sehingga rezeki tadi sampai kepada kita, tapi lewat tukang nasi, tukang sayur, ya. Dan Allah tahu bahwa sayur ini akan sampai ke mulut kita. Allah urus yang demikian. Itu baru diri kita sendiri. Dan seluruhnya yang mengurus, yang mentadbir, yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Dan itu semua tidak, ya, kesibukan Allah dengan sesuatu tidak menyibukkan Allah dari yang lain. Semuanya terurus dengan sangat rapi. Ini adalah menunjukkan kudrat Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam waktu yang sama. Ini meminta, ini berdoa dengan sesuatu, yang satunya juga berdoa, yang satunya beribadah, yang satunya bermaksiat. Ini diberikan pahala, ini dicatat dosanya. Ini diberikan rezeki, ini dijauhkan dari rezeki. La yashghuluhu sya'nun an sya'n. Ya, suatu perkara tidak menyibukkan Allah dari perkara yang lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Adapun manusia, maka dia sangat terbatas. Ya, kalau dia sudah sibuk dengan sesuatu, maka dia akan lalai dengan yang lain. Ya, di dalam misalnya dia sibuk dengan WA, kira-kira dengar ucapan gurunya enggak? Enggak. Karena dia apa? Karena dia konsen dengan sesuatu. Ketika dia sibuk dengan sesuatu, maka dia akan lupa dan lalai dari yang lain. Ini keadaan kita. Ya, ini keadaan kita. Kalau sudah sibuk dengan sesuatu, maka lalai dengan yang lain. Bagaimanapun kita kuat, bagaimanapun kita pintar, adapun Allah SWT maka tidak demikian. La yushghiluhu sya'nun an sya'n. Maka dialah Allah SWT yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah. Jalla 'anil asbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Allah SWT Maha besar, Maha agung dari adanya asbah. Jamak dari syabih. Allah SWT Maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Segala sesuatu pasti dan pasti lebih kecil daripada Allah SWT. Maka tidak mungkin ada yang serupa dengan Allah, karena Allah dialah yang akbar, dialah yang Maha besar. Allah SWT disucikan dan diagungkan dari adanya sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wal anda, demikian pula tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah SWT mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah sesuatu yang sebanding dengan Allah. Allah SWT dialah yang Maha besar. Sudah berlalu beberapa sifat Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang melakukan demikian selain Allah SWT. Maka bagaimana diserupakan Allah dengan yang lain? Wa tanazzaha 'anil sahibati wal aulad. Dan Allah SWT disucikan dari as-sahibah, yaitu istri, wal-aulad, dan juga anak. Jalla 'anil asbahi wal-andad, diakhiri dengan dad. Wa tanazzaha 'anil sahibati wal-aulad, juga diakhiri dengan dal. Ini maksud saya dengan ya baiknya susunan kata yang disebutkan oleh pengarang di sini. Bagaimana sebelumnya berdebatkan al-mahmud, al-ma'bud, bikul lisan, bikul zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wala yashghuluhu sya'nun an sya'n. Dan di antara faedahnya adalah supaya mudah untuk dihafal. Ya, supaya mudah untuk dihafal dengan indahnya ucapan maka akan menarik seseorang untuk menghafal, karena ini memang matan, kitab matan. Dan bagusnya kalau kita memang ada kemampuan dan ada kesempatan kita menghafal kitab ini, khususnya yang ada di asal mandal, ya, kalau bisa menghafal sedikit demi sedikit, bisa tasmi dan firman. Ya. Wa tanazzaha 'an sahibati wal awlad. Allah disucikan dari istri dan juga anak. Allah SWT tidak memiliki istri dan Allah tidak memiliki anak. Dalam surat Al-Jin Allah SWT mengatakan Tuhanahu ta'ala jaddu rabbina mattaqada sahibatan wala walada. Allah tidak mengambil sahibah, yaitu istri, wala waladan, dan Allah tidak memiliki anak. Dan kalau tidak memiliki istri, ya berarti Allah SWT tidak memiliki anak. Karena yang membutuhkan istri dan membutuhkan anak ini adalah makhluk. Adapun Allah SWT, maka dialah Al-Ghani, yang maha kaya. Allah tidak membutuhkan istri. Dan Allah SWT tidak membutuhkan anak. Allah SWT adalah yang maha kaya. Dan di antara nama Allah adalah Al-Ghani. Dan di antara nama Allah adalah As-Samad. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah fakir dan butuh kepada Allah. Adapun Allah SWT, maka dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi yang butuh dengan istri dan anak adalah makhluk. Ya. Wa nafada hukmuhu fi jami'i ibad la tumathiluhu al-uqulu bitafkir. Nah, wa nafada hukmuhu fi jami'i al-ibad. Dan hukum Allah, ketentuan Allah ini mengenai seluruh hamba. Ketentuan Allah mengenai seluruh hamba. Takdir Allah mengenai seluruhnya. Tidak ada di antara makhluk yang mereka keluar dari ketentuan Allah, keluar dari takdir Allah. Ya, Allah SWT mengatakan wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi. Allah SWT dialah yang menentukan, ya, mengeluarkan hukum, mentakdirkan. La mu'aqqiba li hukmi, dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah SWT. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa menolak takdir Allah SWT, baik berupa rezeki, berupa musibah, berupa kenikmatan. Itu semua adalah sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi. La tumathiluhu al-uqulu bi tafkir wa la tatawahhamu al-qulubu bi tasawwur. Allah SWT, akal manusia tidak bisa mentakdir. Itu tidak bisa menyerupakan Allah SWT bitafkir, dengan cara dia memikirkan Allah serupa dengan apa ya, Allah serupa dengan apa ya. La tumathilul uqulu bitafkir. Akal ini tidak bisa menyerupakan Allah dengan sesuatu apa. Bagaimanapun dia berpikir, bagaimanapun dia cerdas, maka dia tidak akan bisa menyerupakan Allah dengan yang lain. Bagaimana dia bisa menyerupakan Allah sedangkan dia tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak pernah melihat sesuatu yang serupa dengan Allah. Maka setiap dia menyerupakan Allah dengan sesuatu, tauhidah bahasanya itu adalah dusta, iftira ala Allah, dusta atas nama Allah SWT. Tidak mungkin dia bisa menyerupakan Allah dengan akalnya. Wala tatawahamul qulubu bitaswir. Demikian pula hati, jantung seseorang tidak bisa membayangkan. Ya, tidak bisa membayangkan. Menyerupakan tidak mungkin, membayangkan meskipun tidak menyerupakan dengan sesuatu yang lain, tapi membayangkan dia tidak akan bisa. Ya. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini adalah bantahan terhadap setiap orang yang berusaha untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini dinamakan dengan tamtsil. Dan juga bantahan terhadap orang yang mengkaifiyahkan, itu menentukan kaifiyah sifat Allah. Dengan mengatakan bahasanya sifat Allah seperti ini, namanya takyif. Maka ucapan Allah laisa kamitsli syai', bantahan terhadap setiap orang yang menyerupakan Allah. Ya, menyerupakan Allah atau menyebutkan kaifiyah Allah azza wa jalla, baik mukayyif maupun mumatsil. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah SWT menetapkan bahwasanya dirinya adalah zat yang Maha Mendengar, dan menetapkan bahwasanya dirinya adalah zat yang Maha Melihat. Berarti di sini Allah menetapkan nama dan juga sifat untuk dirinya. Namanya adalah As-Sami' Al-Basir, dan sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifat As-Sam' dan juga Al-Basar. Setiap nama mengandung minimal satu sifat. Setiap nama minimal mengandung satu sifat, bisa mengandung lebih dari satu sifat. Ya, seperti misalnya Al-Hakim mengandung sifat Al-Hukum dan juga Al-Hikmah. Baik, As-Sami' mengandung sifat As-Sam', yaitu pendengaran. Al-Basir mengandung sifat Al-Basar. Baik, ayat ini yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-11, bantahan terhadap dua golongan sekaligus. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dibantah oleh Allah dengan firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Adapun golongan yang kedua adalah golongan yang mereka menolak nama dan juga sifat Allah, atau menolak sebagian. Itu di dalam firman-Nya apa? Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Dia adalah zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah menetapkan nama dan juga sifat. Dan ini menunjukkan bahwasanya menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Buktinya Allah dalam satu ayat menyebutkan, "Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Berarti Allah Maha Mendengar, dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah Maha Melihat, dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Berarti kita menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan inilah yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allah SWT memberikan taufik kepada mereka, setiap nama dan juga sifat yang memang sahih ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, maka mereka tetapkan bagi Allah SWT sebagaimana datang. tanpa mereka menyerupakan sifat tadi dengan sifat makhluk. Dan ini kaidah yang ringkas, tetapi banyak orang yang tidak bisa memahami. Mungkin antum pernah berguru padanya, atau dia sudah mendapatkan gelar magister doktoral, atau sudah belajar di pesantren tahun-tahun. Tapi banyak di antara mereka yang tidak memahami kaidah ini. Dianggapnya menetapkan berarti kita apa? Menyerupakan. Antum mengatakan Allah beristiwa, nah, berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan Allah memiliki tangan, mereka mengatakan berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita, ya, kita menetapkan istiwa bagi Allah, tangan bagi Allah dan sifat-sifat yang lain, tapi kita katakan sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Kita tetapkan dan kita katakan dia adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah SWT, tidak sama dengan sifat makhluk. Dan contoh yang sering digunakan untuk mendekatkan pemahaman kita, misalnya ada seseorang yang dia membawa satu karung dan di dalamnya ada hewan yang belum pernah kita lihat, yang kejutan bagi bagi kita. Ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya di dalam karung ini ada seekor hewan yang memiliki mata. Ya, seekor hewan, tapi seekor hewan begitu saja, memiliki tangan, memiliki kaki. Ketika antum mendengar ini, kemudian antum mengatakan, oh ya, berarti dia punya tangan sebagaimana yang antum katakan, dan dia punya kaki sebagaimana yang antum katakan. Ketika dia mengatakan demikian, apakah dia telah menyamakan tangan hewan yang ada di dalam karung tadi dengan tangan dia? Menyamakan enggak? Hah? Enggak. Dia menetapkan tidak? Menetapkan. Apakah berarti dia menyamakan tangan tadi dengan tangan dia? Tidak. Tapi dia hanya menetapkan tangan yang sesuai dengan keadaan hewan tadi. Tapi jelas tidak sama dengan tangan dia. Dan dia menetapkan bahwasanya hewan ini punya kaki sebagaimana temannya tadi mengabarkan, tapi beda dengan kakinya. Ketika dia menetapkan, mengatakan, oh iya betul, ya, saya membenarkan ucapanmu, saya percaya dengan kamu. Ketika dia mengatakan percaya, bukan berarti dia menyamakan tangan dan hewan, tangan dan juga kaki hewan tadi dengan tangan dan juga kakinya. Demikian pula ketika kita membenarkan Allah beristiwa, kita katakan istiwa Allah sesuai dengan keagungan. Allah hanya mengabarkan dia beristiwa, tetapi Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana Allah beristiwa. Allah mengabarkan Allah punya tangan, tapi Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana tangannya. Maka yang kita lakukan musaddiq, kita beriman Allah memiliki sifat tadi, hanya kita tidak mengetahui kaifiat bagaimana sifat tadi. Baik, kaidah ini banyak di antara manusia yang belum memahami, sehingga menganggap ahlus sunnah as-salafiyun yang mereka menetapkan sifat bagi Allah dianggap sebagai mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, ya, atau dikatakan sebagai musyabbihah, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kita tidak yang menjisimkan Allah dan tidak mentasbih Allah SWT dengan makhluknya. Baik, setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia mengatakan lahul asma'ul husna, wasifatul ula. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran diantaranya, walillahil asma'ul husna. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Dan Allah SWT mengatakan, lahul asma'ul husna. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna. Dalam empat ayat, ya Allah sebutkan, ya bahasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Apa yang dimaksud dengan husna? Yang dimaksud dengan husna ini adalah, ya, ismu taqdil. Dari apa? Dari hasan. Ya, ismu taqdil dari hasan atau hasanah. Yang artinya adalah yang paling. Nama-nama Allah SWT adalah yang paling baik dari beberapa sisi. Di antaranya dari sisi lafaz, maka Asmaul Husna ini adalah lafaz-lafaz yang paling baik. Di sana untuk mengungkapkan ilmu ada kalimat daki, tapi Allah SWT menjadikan di antara namanya adalah Al-Alim dan bukan Al-Dhaki. Ya, ini menunjukkan tentang bahwasanya lafaz yang digunakan di dalam Asmaul Husna adalah lafaz-lafaz yang paling baik. Di sana ada contoh-contoh yang lain disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Qawaidul Al-Musna. Baik. Dari sisi makna juga demikian. Makna yang dikandung di dalam nama-nama Allah yang husna adalah makna yang paling baik. Semuanya mengandung makna-makna yang paling baik. Ya, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, semuanya baik. Lafaznya paling baik dan maknanya adalah yang paling baik. Dan di antara segi kenapa dia adalah husna, karena dia menunjukkan kepada a'zamul musamma. Karena nama-nama ini menunjukkan kepada Allah, zat yang paling besar, zat yang paling agung. Maka dia menjadi husna. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang husna, sehingga dialah yang berhak untuk dipuji. Wasifatul ula, dan dialah Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Al-ula ini juga ismu tafdhil. Ya, mu'annath dari a'la. Nah, sebagaimana husna mu'annath dari ahsan. Allah SWT sifat-sifatnya adalah yang maha tinggi. Ya, sifat-sifat Allah adalah yang maha tinggi. Di antara sifatnya adalah al-ilmu, as-sama', al-basar, al-hilm, yang maha penyantun, yang maha mengetahui, yang maha pengampun. Makanya adalah sifat-sifat yang ula. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, walillahi al-matalul a'la. Walillah al-matalul a'la. Dan makna matal di sini adalah as-sifat. Makna al-matal di sini adalah as-sifat. Walillahi al-matalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang paling tinggi. Ya. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya matal di dalam Al-Quran terkadang maknanya adalah sifat adalah firman Allah Azza wa Jal, matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Matal itu sifat surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anhar, ya, min ma'in ghairi asin. Sudah Allah SWT menyebutkan tentang macam-macam sungai yang ada di dalam surga. Ada yang terbuat dari air, ada yang terbuat dari susu, ada yang terbuat dari madu, ada yang terbuat dari khamr. Matal di sini maknanya adalah sifat. Walillahi matalul a'la, Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Dan di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya matal maknanya adalah sifat adalah firman Allah ketika mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahamahu bainahum tarahum ruk'an sujjada. Kemudian setelahnya Allah mengatakan dzalika matharuhum fit tawrati wa matharuhum fil injil. Dzalika matharuhum ay sifatuhum. Itu adalah sifat mereka di dalam Taurat dan itu adalah sifat mereka di dalam Al-Injil. Walillahil matalul a'la. Maksudnya adalah Allah SWT memiliki nama-nama yang paling tinggi. Kemudian belum datangkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dalam surah Taha, Ar-Rahman itu nama Allah. Alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Ini adalah satu di antara tujuh ayat. Karena Allah SWT menyebutkan di dalam tujuh ayat ini sifat istiwa di atas arsy bagi Allah. Lafaznya adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Adapun enam ayat yang lain maka dengan lafaz yang sama thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy dengan lafaz yang sama di dalam enam ayat di dalam Al-Qur'an maka pengulangan tujuh kali dengan lafaz istawa di atas 'arsy menunjukkan maknanya adalah makna yang hakiki. Ya, tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian bahwasanya istawa di sini adalah majaz dan maknanya adalah istawa. Ini adalah tahrif dan juga ta'wil yang batil. Ya, istawa secara bahasa adalah perkara yang maklum, sesuatu yang diketahui maknanya, yaitu meninggi. Itu namanya istawa. Ala wa irtafa'a wa sa'ida wa istaqama. Itu meninggi. Ini adalah makna istiwa. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang ada di langit, langit yang tujuh, kursi, arsh, ya, dan seluruh makhluk, planet, galaksi, bintang-bintang, malaikat, yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, makanya adalah lahu. Ini adalah milik Allah SWT. Dialah yang memilikinya, mengaturnya, dan dialah yang menciptakan mereka semuanya. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Baik manusianya, kita adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan kita, kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Dan sewaktu-waktu Allah mengambilnya dari kita. Jin juga demikian, dia adalah milkun lillah. Syajar, tanah dan seluruh apa yang ada di bumi adalah milik Allah SWT. Dialah Allah SWT yang maha kaya yang memiliki ini semua. Ya, adapun kita maka itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita yang suatu saat Allah SWT akan mengambilnya dari kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu bagaimana seseorang ketika mengetahui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, berilahkan dirinya untuk meminta kepada selain Allah. Wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wama tahta thara, dan apa yang ada di dalam tanah. Ya, sesuatu yang ada di dalam tanah ataupun di atas tanah, maka semuanya adalah milik Allah. Di dalam tanah seperti tambang, air, ya, penemuan-penemuan, maka itu adalah milik Allah SWT. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, seluruhnya adalah milik Allah. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Meskipun engkau mengeraskan sebuah ucapan, seandainya engkau mengeraskan sebuah ucapan, fa innahu ya'lam, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang rahasia. Wa akhfa, dan apa yang lebih samar dari sesuatu yang rahasia. Meskipun Allah SWT beristiwa di atas arsy, sebagaimana disebutkan dalam dua ayat sebelumnya, ini adalah tempat yang bagi kita sangat jauh sekali. Arsy Allah SWT ini adalah sangat jauh sekali. Kalau kita melihat hadis yang berkaitan dengan besarnya langit dan besarnya arsy dibandingkan dengan tujuh langit, besarnya kursi dibandingkan tujuh langit, kemudian besarnya arsy dibandingkan kursi, maka seseorang akan menyadari bagaimana jauhnya dan tingginya arsy Allah SWT. Dan Allah SWT beristiwa di atas arsy. Meskipun demikian, tapi tidak ada yang samar bagi Allah. Apa yang kita ucapkan di bumi, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Meskipun lebih sedikit dari, yang lebih rendah dari sesuatu yang rahasia, maka Allah SWT maha mengetahuinya. Demikian sebagian sifat Allah SWT yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, ahata bi kulli syai'in ilma. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah SWT meliputi segala sesuatu ilmunya. Dan tadi sudah disebutkan, alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Ahata bi kulli syai'. Kalau tadi hanya berkaitan dengan tempat, maka di sini lebih umum. Bi kulli syai' ilman. Syai' di sini baik berupa tempat maupun berupa waktu. Allah SWT maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah SWT mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya. Dan Allah SWT mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana jadinya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Alima ma kan wa alima ma yakun wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, alima maka wa alima ma yakun, dan mengetahui apa yang akan terjadi, wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi, bagaimana kejadiannya. Disini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, alima maka wa alima ma yakun wa alima ma lam yakun law kana. Contohnya, ketika orang-orang kafir di neraka, mereka meminta kepada Allah ketika diazab habis-habisan, menyesal, kenapa dahulu di dunia tidak beriman, kenapa mengikuti hawa nafsunya, kenapa tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya, meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Mungkin atau tidak itu? Tidak mungkin. Ya, sudah. Ini adalah darul amal. Kalau sudah meninggal dunia, berpisah antara nyawa dengan jasad, berarti dia sudah memasuki darul jaza. Tidak mungkin dia kembali ke sini. Ya, kecuali kalau di film-film horor, ya, ada nyawa gentayangan yang dan seterusnya. Itu adalah film-film yang baku, yang menanamkan, ya, akidah yang tidak baik pada penontonnya. Kalau sudah meninggal dunia, tidak mungkin kembali ke sini. Ya. Maka Allah SWT mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, dan ini tidak mungkin, Allah tidak menginginkannya demikian. Seandainya mereka kembali, la'adu, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang dilarang, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kekufuran. Tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu kejadiannya. Ini adalah termasuk kesempurnaan ilmu Allah SWT. Ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman. Dan Allah SWT mengalahkan seluruh makhluk, baik dari izzahnya maupun dari ketentuannya. Izzah Allah jelas lebih daripada izzah seluruh makhluk. Keperkasaan Allah jelas mengalahkan seluruh keperkasaan makhluk. Falillahil izzatu jami'an. Ya, hanya milik Allah keperkasaan semuanya. Dialah Al-Aziz. Ya, adapun makhluk bagaimanapun dia memiliki izzah, maka itu adalah izzah yang penuh dengan kekurangan. Awalnya adalah zillah, ya, dan diakhiri dengan zillah. Adapun izzah Allah SWT, maka itu adalah izzah yang maha sempurna, mengalahkan seluruh makhluk. Demikian pula hukum ketentuan Allah SWT juga mengalahkan seluruh makhluk. Kita menginginkan sesuatu, kalau Allah tidak menginginkan, maka tidak mungkin terjadi. Dan tadi sudah disebutkan wa nafada hukmuhu fi jami'i al-ibad. Hukum Allah mengenai seluruh hamba. Kalau ada di antara kita sekarang mau berkeinginan, saya ingin keluar dari apa yang Allah tentukan, saya tidak bisa. Ya, saya ingin tangan saya ke kanan atau ke kiri. Ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan keinginan dia di dalam hatinya itu sudah Allah yang menentukan. Ya, saya ingin kaki saya bergerak ke atas, maka itu sudah ditentukan oleh Allah. Dia berusaha bagaimanapun untuk keluar dari hukum Allah, tidak mungkin. Allah SWT mengalahkan seluruh makhluknya izzatan wa hukman, baik keberkasaan Allah maupun ketentuan Allah azza wa jalla. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dan rahmat dan juga ilmu Allah wasi'a kulla syai', meliputi segala sesuatu. Rahmat dan juga ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu kecuali di situ ada nasib, ada bagian dari rahmat Allah. Tadi disebutkan orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah. Iblis mendapatkan enggak rahmat Allah? Dapatkan rahmat yang umum, diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kesempatan sampai hari kiamat. Berikan kehidupannya dalam bagian dari rahmat Allah. Tapi ini adalah rahmat yang lebih umum. Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak dicintai. Namun syahidnya di sini rahmat Allah meliputi segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang mati. Meja, mikrofon, listrik dan juga yang lain, maka meliputi di situ ada rahmat Allah. Wasi'a kulla syai' rahmatan wa ilman, demikian pula ilmunya meliputi segala sesuatu. Sudah berlalu penjelasan. Dalilnya adalah firman Allah ketika Allah menyebutkan hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Wahai Rabb kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu baik rahmat maupun ilmu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilman. Dialah yang mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi dia itu tidak meliputi Allah secara pengetahuan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan di depan mereka maksudnya adalah yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi itu berarti kan depan kita, masa depan kita. Allah mengetahui apa yang ada di depan kita yaitu yang belum terjadi. Wa ma khalfahum dan apa yang di belakang kita yang sudah terjadi. Ini tafsiran yang pertama. Ada yang menafsirkan terbalik. Dibalik. Apa yang ada di depan kita maksudnya adalah yang sudah terjadi. Karena yang sudah terjadi kan berarti dia terjadi terlebih dahulu. Berarti dia di depan. Wa ma khalfahum dan apa yang ada di belakang mereka berarti yang akan terjadi. Ya, itu kan itu terjadi belakangan. Berarti dia khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Ya, jadi makanya ada sebagian halakoh di HSI kita sebutkan sebagian tafsirannya saja. Ya. Dan ada yang bertanya, tapi ada di tafsir sebuah tafsir kok berbeda dengan ini, benar? Ya, tidak masalah. Adakah pertentangan antara tafsir yang pertama dan tafsir yang kedua? Tidak. Ya, tidak ada tafsir yang tidak bertentangan antara kedua, tidak masalah. Mau diartikan yang demikian atau diartikan yang demikian, ya, ada alasannya. Tapi yang jelas Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan datang. Ya, nah. Baik, wala yuhithuna bihi ilman. Adapun makhluk maka la yuhithuna bihi ilman. Mereka tidak menguasai, tidak meliputi Allah secara ilmu. Tapi Allah SWT Maha Besar. Ya, jangankan meliputi Allah secara ilmu, zatnya. Langit saja, ya, langit yang pertama saja kita tidak menguasai, ya. Semuanya. Apa yang ada di balik langit yang pertama kita pernah lihat? Contoh. Apakah seluruh bagian langit pernah kita lihat? Tidak. Jangankan langit, yang lebih dekat dari langit, matahari. Apa yang ada di dalam matahari pernah kita lihat? Tidak pernah kita lihat. Jangankan matahari, yang paling dekat dengan kita, bulan. Tidak semua bagiannya pernah kita lihat. Lalu bagaimana kita bisa yuhithuna billahi ilman? Dan Allah jelas kita tidak bisa. Ya, tapi Allah SWT meliputi kita semua ilmu. Apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di luar, ya, semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kita tidak meliputi Allah dari nama dan juga sifatnya. Nama-nama Allah SWT tidak semuanya kita tahu. Ya, banyak di antara nama-nama Allah kita tidak mengetahui. Apakah yang kita tahu? Yang kita tahu yang diberitahukan oleh Allah. Itu pun banyak di antara kita yang tidak hafal. Ya kan? Sudah diberitahu oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, seandainya kita disuruh menyebutkan semua yang ada dalam Al-Qur'an, misalnya kita akan lemah, ya, dan hanya menyebutkan 10, 15 atau bahkan hanya 5. Mau dicoba? Ya, bagaimana bisa menyebutkan seluruh nama Allah SWT? Wala yuhithuna bihi ilman. Demikian pula sifat-sifat Allah SWT yang kita tidak bisa meliputi seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabin azim wa ala lisani nabiyyil karim. Allah SWT disifati dengan apa yang Allah bersifati dirinya di dalam kitabnya dan atas lisan nabinya yang mulia. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa sifatnya, ya, secara terperinci. Kemudian setelah itu beliau memberikan secara global, secara umum, bahwasanya Allah SWT disifati, ya, dengan sifat-sifat yang Allah telah sebutkan sifat tadi di dalam Al-Quran atau di atas lisan nabinya, menunjukkan bahwasanya sifat Allah tauqifiyah. Dan bahwasanya sifat Allah diambil dari Al-Quran dan juga sunnah saja. Ya, diambil dari Al-Quran atau dari sunnah. Dari Al-Quran contohnya apa sifatnya misalnya? Hah? Apa? Al-'ulum. Al-'ilmu. Kita bisa melihat ini. Sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahmah. Rahim nama. Apa? Al-Basar. Ya. Melihatan. Setelahnya Hikmah. Hah? Al-Qadr. Ya, Al-Qudrah. Dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita harus mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah SWT dia yang paling mengetahui tentang dirinya. Ya, tidak ada yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah. Ya, jangankan dirinya. Ya, selain dirinya Allah SWT lebih mengetahui daripada kita. Apalagi diri Allah SWT. Allah tahu nama-namanya dan Allah maha mengetahui sifat-sifatnya. Ketika Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, Allah memiliki sifat ini. Maka kita harus membenarkannya. Ini dikabarkan oleh Zat yang dia yang paling mengetahui tentang dirinya daripada yang lain. Baik. Demikian pula Allah SWT. Ya, tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Allah SWT mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Ya, keluar kabar ini bersumber dari Zat yang Maha mengetahui dan bersumber dari Zat yang Maha benar ucapannya. Dan yang ketiga, ucapan Allah adalah ucapan yang paling ahsan. Allah nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutasyabihan. Allah SWT dia yang menurunkan ucapan yang paling ahsan, yang paling indah, yang paling baik. Maksudnya adalah yang paling fasih. Apa ucapan yang fasih? Ucapan yang fasih adalah ucapan yang paling mengungkapkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ini namanya fasih. Ya, ungkapan yang paling mengungkapkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya, ini adalah ucapan yang fasih. Kalau terkumpul tiga sifat ini di dalam sebuah kalam, sebuah ucapan, maka tidak ada alasan untuk menolak ucapan. Ya, bersumber dari yang berilmu dan dia adalah orang yang jujur. Dan yang ketiga, ucapannya adalah ucapan yang fasih. Kalau misalnya fasih, jujur, tapi dia orang bodoh, Anda terima enggak kabar? Ucapannya indah dan dia adalah orang yang amanah, ya, jujur, tapi sayang dia tidak tahu ilmunya. Antum terima ucapannya? Enggak. Bukan karena dia, ya, bukan karena dia tidak amanah atau tidak jujur, tapi dia orang yang tidak tahu. Maka mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Bukan mencela keamanahan dia, bukan mencela ucapannya yang tidak fasih, tidak, ucapannya indah, tapi sayang keluar dari orang yang tidak berilmu. Kan enggak bisa terima. Atau dia berilmu dan ucapan yang baik, tetapi dia tidak jujur, enggak punya amanah. Antum terima? Tidak. Ada alasan bagi antum untuk mengatakan, la, akbar, aku tidak menerima. Tapi dia berilmu, jujur, tapi dia tidak bisa mengungkapkan keilmuannya, tidak kita ragukan. Kejujurannya tidak kita ragukan. Tapi kalau ngomong sering salah-salah, mau ngomong Umar salah ngomong jadi Amr, ya? Mau ngomong Umar jadi Amr. Baik, mau ngomong Bukir jadi Bakar. Kira-kira antum percaya nggak kalau dia ngomong? Nggak percaya. Meskipun dia orang yang berilmu, tapi dia, dan dia adalah orang yang jujur, tapi secara kefasihan bahasa dia kurang, sering salah-salah. Maka kita nggak aman, nggak merasa tenang hati kita untuk menerimanya. Baik, kalau semuanya sempurna, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolaknya. Dan Allah SWT di dalam kalamnya terkumpul tiganya. Ya, ini adalah berasal dari A'lamu, dan dia adalah Al-Alim, dan dia adalah, dan ucapannya adalah Asdaq, Tiran, ya, dan adalah Ahsanu Al-Hadid. Ucapannya adalah ucapan yang paling indah, yang paling fasih. Tidak ada alasan bagi seseorang yang mendengar sifat Allah di dalam Al-Quran kemudian dia menolak. Apa alasannya? Apakah Allah tidak mengetahui tentang sifatnya sehingga mengatakan enggak, bukan ini sifatnya? Seakan-akan menganggap ini keluar dari zat yang tidak tahu. Atau apakah Allah tidak jujur, bohong di dalam ucapannya sehingga didustakan, sehingga ditolak sifatnya? Ataukah Allah salah ngomong, tidak fasih di dalam mengungkapkan sifatnya? Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolak sifat Allah atau menta'wil atau mentasbih. Baik, demikian pula wa'ala lisani nabiyyi al-karim, dan dengan lisan nabinya. Tidak semua sifat dan juga nama Allah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di sana ada yang disebutkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukannya? Kalau hadis tersebut sahih, berarti harus kita tetapkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Ya. Dan yang namanya utusan membawa sesuatu dari Allah. Kalau dia membawa kabar, maka harus kita benarkan ucapannya. Beliau membawa kabar, Allah mengabarkan, ya, bahwasanya demikian dan demikian. Maka kita harus membenarkan ucapannya. Kalau kita dustakan ucapannya, berarti kita mendustakan Allah. Dan kalau kita benarkan ucapannya, berarti kita membenarkan Allah Azza wa Jalla. Antum misal, Pak Presiden mengirim utusan kepada antum di sini, ya, kemudian membawa sebuah perintah, disampaikan dan dibacakan kepada kita. Baik, kalau kita melaksanakan perintah tadi, sama saja kita telah melaksanakan perintah siapa? Presiden. Karena yang beliau bawa, beliau hanya sekedar utusan saja. Perintahnya dari siapa? Dari presiden. Tapi kalau kita tidak melaksanakan perintah tadi, berarti kita tidak melaksanakan perintah presiden. Kalau beliau membawa berita, ya, berita dari Bapak Presiden bahwasanya Indonesia demikian dan demikian. Kalau kita benarkan ucapannya, berarti kita membenarkan ucapan presiden. Kalau kita dustakan, sama saja kita mendustakan presiden. Beliau hanya sekedar apa? Utusan. Nabi SAW juga demikian. Ya, Nabi adalah tugasnya balaghul mubin, al-balagh, menyampaikan saja. Menyampaikan al-mubin dengan sejelas-jelasnya. Ini yang Allah terima, ini yang aku berikan kepada kalian. Ini yang aku dengar, ini yang aku sampaikan kepada kalian dengan sejelas-jelasnya. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Kalau beliau mengabarkan tentang sesuatu, harus kita benarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, bukan mengada-ngada. Ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya disampaikan kepada kita, ya, atau disampaikan dari Allah tapi dirubah sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ini Allah yang mengabarkan. ya, mengabarkan tentang nabinya. Tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kalau beliau mengabarkan ya tentang bahwasanya Allah memiliki kaki, hatta yadha qadamahu, ya sampai Allah SWT meletakkan kakinya. Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki jari-jari. Ya, ini kabar dari Nabi SAW. Dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Harus kita benarkan. Apalagi terkumpul di dalam ucapan beliau ilmu, sidq, dan juga kefasihan ucapan. Beliau adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah. Beliau mengatakan, ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada beliau. Dan beliau adalah orang yang paling jujur. Kejujuran beliau tidak diragukan lagi. Bahkan musuh-musuh beliau menyadari dan mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang paling jujur. Tidak pernah berdusta kepada siapapun. Ma jarrabna 'alaika kadiban. Kami tidak pernah mendapatkan kedustaan pada dirimu. Wala kalimah, wala harf. Ya, dalam satu huruf pun beliau tidak pernah berdusta. Kalau beliau tidak berdusta atas nama manusia, lalu bagaimana beliau berani berdusta atas nama Allahu Rabbul Alamin? Ya, dan beliau adalah orang yang paling fasih. Sampai disebutkan, ya, bahwasanya orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Huruf dhad ini adalah huruf yang tidak ada selain di dalam bahasa Arab. Ya. Dan banyak orang yang kesusahan untuk mengucapkan huruf ini. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya yang paling fasih mengucapkan huruf ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Ya, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya huruf ini dari sisi suara hampir sama dengan dha. Seandainya seseorang mendengarkan orang yang mengucapkan dha dengan dha tanpa melihat mulutnya, dia tidak bisa membedakan, hampir dia tidak bisa membedakan di antara keduanya. Nah, dari sisi yang lain ternyata berbeda, makhrajnya berbeda. Ya. Nah. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan ya ucapannya. Tidak ada yang lebih fasih di dalam bahasa Arab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ucapkan tadi, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ya sifat Allah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menolaknya, seakan-akan kita mengatakan beliau jahil, kita yang tahu, beliau bohong, ya, tidak jujur di dalam mengabarkan firman Allah, atau mengatakan beliau tidak fasih. Ya, harusnya beliau mengatakan istaula. Kenapa mengatakan istaula misan? Ya, seakan-akan beliau tidak fasih dalam mengungkapkan sesuatu. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'an al-Mustafa 'alaihi salam min sifat ar-Rahman wajib al-iman bih. Dan setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an atau yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat ar-Rahman, maka wajib untuk beriman dengannya. Wajib beriman. Dan ini adalah bagian dari beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Apa artinya beriman? Percaya. Percayalah kepada Allah. Allah mengabarkan sesuatu, percaya bahwasanya Allah memiliki sifat demikian. Berimanlah kepada Rasul, ketika Rasul mengabarkan sesuatu, percaya bahwasanya Allah memiliki sifat demikian. wa talaqihi bi taslimi wal qabul, dan kita menerimanya dengan taslim, penyerahan yang total dari jiwa, bukan menerima secara lafaz, oh iya iya iya, tapi dalam hatinya masih ya menggerutu, masih berat untuk menetapkan sifat ini. Masya Allah memiliki sifat istiwa, Masya Allah memiliki sifat aliyah. Jadi berarti belum ditaslim wal qabul, belum menerima dengan penyerahan diri yang sebenarnya. Mungkin dia hanya talaqqi saja, menerima saja, mendapatkan saja. Ya, tetapi dia masih tersisa di dalam hatinya berat untuk menerima sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT mengatakan, "Fala wa rabbik la yuqinun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sampai benar-benar menerima, tidak tersisa di dalam hatinya rat penolakan dan tidak rida dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wil wa tashbih wa tamthil." Dan wajib bagi kita untuk meninggalkan ta'arrud, ya, meninggalkan ta'arrud lahu birradd, maksudnya adalah meninggalkan ta'til. Ya, wajib bagi kita untuk meninggalkan ta'til. Maksud dengan ta'til adalah menolak rad. Allah mengatakan istawa, kemudian dia mengatakan Allah tidak beristiwa. Ini namanya rad. Wajib bagi kita untuk meninggalkan seperti ini. Ya, yaitu menolak nama dan juga sifat Allah yang sudah Allah tentukan, digambarkan oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana seseorang mengatakan yang demikian? Misalnya Nabi sekarang mengatakan di depan kita, ya, bahwasanya Allah demikian dan demikian. Kemudian berani kita mengatakan, oh enggak, Allah tidak demikian. Ya, tentunya tidak ada di antara kita yang berani untuk melakukan yang demikian. Maka pertama, wajib bagi kita untuk meninggalkan rad ini. Kemudian yang kedua, wajib bagi kita untuk meninggalkan ta'wil. Dan ta'wil yang dimaksud oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi di sini adalah ta'wil menurut istilah orang-orang ahlul kalam. Ta'wil menurut istilah orang-orang ahlul kalam. Dan ini adalah ta'wil yang batil. Apa yang dimaksud dengan ta'wil oleh mereka? Yaitu memalingkan sebuah lafaz dari zahirnya karena sebuah alasan. Ini ta'wil, pengertian ta'wil menurut ahlul kalam, itu memalingkan sebuah lafaz dari zahirnya karena sebuah alasan. Ta'wil yang benar yang dipakai oleh Allah Azza wa Jalla, dipakai oleh Nabi atau datang di dalam hadis, dan yang digunakan oleh para salaf, ada dua makna, tidak ada yang ketiga. Ta'wil yang pertama adalah ta'wil yang maknanya adalah tafsir. Ta'wil yang maknanya adalah tafsir. Nabi SAW mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agamanya, kita Abdullah bin Abbas, dan ajarkan dia ta'wil. Apa maksud ta'wil di sini? Tafsir. Allah mengabulkan doa beliau. Abdullah bin Abbas memiliki keluasan ilmu dalam masalah tafsir. Lihat bagaimana kisah beliau dengan para senior sahabat yang mereka merasa iri. Ya, kenapa setiap kita bertemu atau melakukan perkumpulan, engkau wahai Umar senantiasa mendatangkan anak kecil ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Kami juga punya anak seperti seumur dia, kenapa tidak disertakan bersama kami? Ya, Kemudian Umar bin Khattab yang memanggil Abdullah bin Abbas dan mendatangkan para senior sahabat tadi dan ingin menunjukkan kepadanya tentang ilmu tafsir yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Ya, beliau bertanya kepada para sahabat yang membacakan firman Allah Inna ja'a nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Apa makna surat ini menurut kalian? Mereka mengatakan maknanya apabila datang pertolongan Allah dan telah dibuka banyak negeri, ya, maka Idza ja'a nasrullahi wal fath dan melihat ya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi diperintahkan untuk beristighfar. Ya, disuruh untuk beristighfar dan bertasbih. Itulah maknanya. Maknanya benar atau salah? Benar. Ya, itu yang dipahami oleh para sahabat saat itu. Dan Umar, kalau menurut antum bagaimana Abdullah bin Abbas? Ya, apakah demikian? Beliau mengatakan tidak. Ya, maksudnya di sini adalah di sana ada makna yang lain yang tersimpan di dalam surat ini. Ini adalah ajalnya Rasulullah. Ini adalah ajalnya Rasulullah. Berarti kalau sudah datang pertolongan dan beliau disuruh untuk bertasbih dan beristighfar, menunjukkan bahwasanya ajal beliau adalah sudah datang. Betapa banyak keadaan yang lain di mana istighfar ini adalah penutup. Bagaimana seseorang setelah sholat, ya, pertama kali yang dibaca adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Di akhir malam, setelah melakukan sholat malam, maka sebelum subuh kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Walhamdulillahirrahmanirrahim adalah. Maka Abdullah bin Abbas memahami perintah istighfar ini menunjukkan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Dan Umar mengatakan demikian aku pahami dari surat. Barulah para sahabat mengenal bagaimana kedalaman ilmu tafsir yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Dan Muhammad bin Jalil al-Tabari di dalam tafsirnya, ya, sering beliau mengatakan ta'wilu qawlihi ta'ala. Ta'wilu qawlihi ta'ala maksudnya adalah apa? Tafsir. Ini makna ta'wil yang pertama. Ini ada di dalam ayat dalam dalil maupun dari yang dilakukan oleh para sahabat. Ini dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm." Kalau berhentinya di dalam war-rasikhuna fil ilmi, berarti yang mengetahui di sini adalah Allah dan juga orang-orang yang berilmu. Ta'wil di sini maksudnya apa? Tafsir. Karena kita berhentinya pada war-rasikhuna fil ilmi. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi." Berarti orang-orang yang dalam keilmuannya mereka juga mengetahui. Dan makna ta'wil di sini adalah tafsir. Adapun makna yang kedua, maka ini masuk dengan ta'wil adalah ma ya'ulu ilahil kalam, yaitu hakikat dari tempat kembali dari sebuah ucapan. Tempat kembali dari sebuah ucapan. Dan ucapan terbagi menjadi dua. Ucapan kadang berupa kabar. Ya, ucapan kadang berupa berita, kabar. Apa takwil dari sebuah berita? Kejadian yang sebenarnya. Kalau sekarang cuma sekedar kabar, maka takwilnya adalah kejadian-kejadian. Ya, misalnya antum mengatakan, ya, besok akan datang atau besok akan terbit matahari. Ini ucapan saja, kabar saja. Ketika besok keluar terbit matahari, maka itu adalah takwil dari ucapan antum. Kejadian yang sebenarnya. Ini dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan hal yang turunna illa ta'wila. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Allah berbicara tentang hari kiamat yang diingkari oleh orang-orang kafir. Ya, mereka mengingkari. Maka Allah mengatakan hal yang turunna illa ta'wila. Tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu kecuali kejadian yang sebenarnya dari hari kiamat. Kalau mereka melihat takwilnya sudah terjadi benar, barulah mereka menyesal. Yauma ya'ti ta'wilu yaqulu alladziina nasuuhu min qabl. Yang ketika datang takwilnya sudah terjadi benar-benar, maka berkatalah orang-orang yang dulu melupakan hari kiamat, lalai dengan dunianya, dengan kesibukannya, lupa dengan yang melalaikan hari kiamat. Mereka akan berkata, ini takwil maknanya apa? Ya, apa? Tempat kembali dari sebuah ucapan. Kalau itu berupa berita, maka maksudnya adalah kejadiannya. Tips, bagaimana ucapan Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini kejadiannya, yang kejadian yang sebenarnya dari mimpi yang pernah aku lihat. Mimpi 11 kaukab. Ya, sekarang dia melihat kejadiannya, sujud beneran di hadapan dia. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Baik, kalau itu berupa perintah atau berupa larangan, maka takwilnya adalah dengan imtithal, yaitu dengan cara melaksanakan atau meninggalkan. Kalau itu berupa larangan, ya, misalnya Allah SWT mengatakan wa aqimus shalah, bagaimana takwilnya? Kita melaksanakan shalah. Ya, dalam hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW ketika sujud membaca ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian beliau mengatakan ya ta'awwalul Qur'an. Beliau melaksanakan apa? Al-Qur'an. Ya ta'awwalul Qur'an, melaksanakan Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah aku bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Makanya beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada tasbih, ada alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, hendaklah kamu memohon ampun. Kemudian beliau mengatakan Allahumma ighfirli. Berarti melaksanakan ayat. Ini namanya yata'awwalu Al-Qur'an. Ini dua makna saja yang benar dari makna takwil. Orang-orang ahlul kalam mendatangkan makna yang ketiga yang tidak pernah ada di zaman salaf. Ya, dan seakan-akan mustalah tadi, istilah ini adalah istilah yang keren dipakai oleh mereka. Dan ini banyak ahlul kalam yang demikian, mereka menggunakan istilah-istilah yang dengan yang dia menipu manusia. Oh itu kan takwilnya demikian, oh itu kan takwilnya demikian. Padahal istilah ini ya tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis dengan makna yang sebenarnya, ya, yaitu memalingkan sebuah lafaz dari makna, ya, karena satu dalil atau karena satu alasan, ya. Ini mereka tertipu dengan akal nih, itu kan dalilnya demikian, tapi takwilnya demikian loh, menunjukkan kemampuan bahasanya, menunjukkan tentang akalnya dan seterusnya. Seperti misalnya orang yang mentakwil tangan dengan apa? Dengan kudrah. Mentakwil istiwa dengan istawa. Ya, mentakwil rahmah dengan iradatul in'am, keinginan untuk memberikan kenikmatan dan seterusnya. Ya, mereka mengatakannya dan takwil. Ahlu sunnah wajib tarku ta'awwudi lahu bita'wil. Tidak boleh kita mentakwil dengan itu. Ya, tidak boleh mentakwil. Kalau dia alasannya, kami mentakwil karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sudah kita katakan, kita menetapkan tanpa apa? Menyerupakan. Sudah selesai. Kenapa harus mentakwil? Capek, istawa, istawa, makna istawa. Katakan istawa, ya liku bijalali. Istawa sesuai dengan keagungan Allah. Tidak usah capek untuk mencari maknanya yang lain dengan alasan mentakwil. Mereka mentakwil alasannya adalah ingin menjauhi tasbih. Padahal jarang keluar dari tasbih bukan dengan cara seperti itu. Katakan sesuai dengan keagungannya, tidak ada yang serupa dengan dia. Istiwa yang tidak sesuai dengan, tidak sama dengan istiwa makhluk, tetapi sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa tasbih wa tamthil, dan wajib bagi kita untuk menjauhi tasbih dan juga menyerupakan Allah ya, dan makna tasbih dengan tamtsil bersama, dan yang lebih pas ya adalah tamtsil. Ya, sebagaimana ini disyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Qawaidul Mufrad, karena inilah yang ada di dalam dalil. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', di sini menggunakan kalimat mitsl, maka menggunakan kata tamtsil ini lebih pas. Kalau ada orang yang memakai kalimat tasbih, kita paham maknanya, maksudnya adalah tamtsil. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ma ashkala min dhalika wajib itsbatuhu lafzan. Dan apa yang ada muskilah di dalamnya, ya, wajib itsbatuhu lafzan, maka wajib untuk menetapkannya secara lafaz. Wa tarku ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi. Dan wajib untuk meninggalkan mengetahui maknanya dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkan. Ucapan ini wa naj'al muhdathahu 'ala naqli ittiba'an li tariqi rasulina. Dan kita kembalikan ya perjanjiannya kepada yang menukil. Ucapan Ibnu Qudamah ini mendapatkan perhatian dari para ulama yang mereka mensyarah ya kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan ya bahwasanya ucapan beliau ini tidak bisa diterima. Ya, ucapan beliau ini tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau kita pahami ucapan beliau ini, maka ini adalah madhabnya Mufawwidhah. Madhabnya Mufawwidhah, yaitu orang-orang yang menerima lafadznya kemudian mengatakan kami tidak tahu maknanya. Istiwa, ya Allah beristiwa, apa maknanya? Kita tidak tahu maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi Allah punya tangan, ya Allah punya tangan, apa makna tangan? Kita serahkan maknanya tangan kepada Allah. Maknanya dia tidak tahu, mengatakan yang mengetahui maknanya adalah Allah. Bagian orang mengatakan inilah madzhab salaf, padahal bukan itu madzhab salaf. Apa bedanya? Madzhab salaf yang mereka serahkan kepada Allah adalah ilmu tentang bagaimananya istiwa. Bagaimana Allah beristiwa? Betul, kita enggak tahu. Kita serahkan ilmunya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi makna istiwa kita tahu. Yaitu maknanya adalah meninggi. Paham? Kita belajar bahasa Arab dan kita mengetahui makna istawa. Tidak ada yang sama. Tangan dalam bahasa Arab al-yad, paham kita maknanya. Ya, yang kita serahkan kepada Allah adalah bagaimana tangan Allah. Ilmunya kita tidak tahu. Tapi makna tangan Allah tahu nggak kita? Tahu. Bedanya di situ. Kalau pada madzhab salaf yang diserahkan adalah ilmu tentang bagaimananya, kaifiyahnya. Adapun madzhab mufawwidhah yang diserahkan adalah apanya? Apanya? Maknanya. Yang diserahkan kepada Allah adalah maknanya. Jadi kita dianggap seperti orang yang seperti kita tidak mengetahui ucapan orang Cina misalnya, bahasa dia yang kita terima dan kita gak tahu maknanya, seperti itu. Ya, padahal kita paham makna yang kita paham makna al-qadar, kita paham makna istawa, istiwa. Baik, Syekh di sini mengatakan apa? Dan apa yang muskilah dari dalil-dalil tadi, baik yang tersebut di dalam Al-Quran maupun Sunnah, apa-apa yang muskilah, yang seakan-akan itu mentasbih misalnya, yang seakan-akan itu mentasbih, seperti misalnya penyebutan jari, ya, atau penyebutan kaki, ya, atau penyebutan Allah tertawa, ya. Apa-apa yang muskilah dari situ, maka wajib kita tetapkan secara lafaz, tapi tanpa kita mengutak-atik apanya? Maknanya. Tarku ta'arudi li makna. Kita serahkan saja maknanya kepada Allah. Dan kita serahkan ilmunya kepada yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Allah ataupun Rasul. Wa naja'alu 'uhdatahu 'ala naqli. Dan kita yang jadikan perjanjiannya kepada yang menukilnya. Ya, jadi kita terima lafadznya, ada pun maknanya kita serahkan kepada Allah. Maka sebagian mengatakan ini adalah mazhab tafwid. Ya, kita tolak atau kita terima? Kita tolak. Jelas. Tawidah, ya, tafwid ini tidak benar. Ya, bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Ya, tibyanan li kulli syai', hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Kalau dia adalah sebagai petunjuk, berarti bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami. Tidak mungkin sesuatu yang sudah Allah katakan bahwa itu adalah petunjuk kemudian datang kepada manusia sementara manusia tidak memahami maknanya. Apalagi ini di dalam masalah akidah yang wajib diketahui oleh seseorang. Bagaimana Allah menurunkan ayat-ayat yang jumlahnya banyak atau Nabi SAW menyebutkan hadis tentang sifat-sifat sementara tidak diketahui maknanya. Padahal ini adalah termasuk perkara akidah, termasuk asluddin, ya, termasuk inti dari agama. Kenapa dibiarkan dalam keadaan tidak diketahui maknanya? Ya, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, bukankah, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Allah mengatakan Al-Qur'an maksudnya adalah min awalihi ila akhir, dari awal sampai akhir, masuk di dalamnya ayat-ayat tentang sifat. Ya, berarti ayat-ayat tentang sifat bisa ditadaburi. Dan tidak ada sesuatu yang ditadaburi kecuali dia adalah sesuatu yang dipahami maknanya. Ya, maka mazhab taqlid ini adalah mazhab yang tidak dibenarkan. Dan apa yang datang dari yang diucapkan oleh mu'alif zahirnya ini adalah mazhab tafwid. Ya, maka harus ditolak. Tapi apakah ini mengeluarkan mu'alif dari dari ahlu sunnah? Tidak. Ini adalah sebuah kegelinciran. Ya, sebuah kegelinciran. Ya, tapi asal dan manhaj beliau adalah manhaj akidah, manhaj ahlu sunnah, dan akidah beliau adalah akidah ahlu sunnah. Cuma terkadang yang namanya alim terkadang tergelincir karena satu ucapan. Ya, tapi kalau kita melihat cara beliau berdalil, cara beliau beragama adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini sebagaimana Ibnu Hajar, ya, beliau adalah termasuk ahlu sunnah, tapi dalam masalah sifat beliau mentakwil misalnya, ya, tidak mengeluarkan beliau dari ahlu sunnah. Beliau adalah ahlu sunnah, ya, diambil ilmunya, diambil ilmunya, tetapi di dalam masalah takwil tidak boleh kita mengikuti beliau. Ini ucapan sebagian demikian. Tapi Allah Ta'ala alam, ucapan beliau wa ma ushkila min dhalik, apa yang ushkila? Ya, dan ternyata kita temukan tidak ada yang ushkila. Ayat-ayat sifat, ya, semuanya adalah jelas, tidak ada yang ushkila. Jadi seandainya ada maka demikian. Tapi ternyata ya tidak ada di antara ayat-ayat sifat yang ushkila, tidak ada yang bermasalah. Semuanya bisa kita pahami maknanya dan kita tahu bagaimana bersikap menghadapi sifat-sifat tadi. Ya, Allah mengabarkan bahwasanya dirinya tertawa. Enggak ada masalah. Kita katakan Allah tertawa sesuai dengan keagungannya. Allah SWT memiliki jari-jari, kita katakan Allah memiliki jari-jari sesuai dengan keagungannya. Tidak ada musykilah di dalamnya. Maka seandainya memang lafaz ini adalah lafaz memang dari mu'alif dan maksudnya demikian, maka kita katakan ya, ia demikian adalah sebuah kegelinciran. Dan Malik bin Anas beliau mengatakan kullun yu'fadu min qawlihi wa yu'rad illa sahibahal lafaz, masing-masing bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali yang memiliki kuburan ini. Dan seandainya di sana ada surah, ya, ada yang menerangkan yang dengan penjelasan yang lebih jelas dan bisa memberikan udzur atau bisa menjelaskan makna dan maksud dari pengarang dari ucapan ini yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah, tentunya ini lebih baik. Ya, Seandainya ada yang bisa menjelaskan, oh maksudnya bukan itu Ustaz. Maksudnya bukan tertib, tapi maksudnya demikian dan demikian. Kalau memang ada yang bisa menjelaskan, ya maksud beliau adalah bukan tafwid tapi demikian demikian, maka itu tentunya perkara yang mengembirakan. Tapi seandainya maksudnya adalah tafwid, maka demikian sikap kita. Kita tidak dilatih untuk taklid kepada ilmu kudama atau kepada ilmu temi atau yang lain. Kita dilatih untuk mengikuti apa dalilnya. Ittiba'an li tariqi ar-rasikhina fil ilmi alladhina athna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin biqawli subhanahu wa ta'ala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kita mengikuti jalan orang-orang yang kuat ilmunya, rasikhin, ya, yang Allah SWT telah memuji mereka di dalam kitabnya dengan ucapannya والراسخون في العلم. Orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengannya seluruhnya adalah dari sisi Rabb kami. Ini dalam surat Al-Imran. Wa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, ada di antaranya yang muhkamat. Muhkamat adalah ayat-ayat jelas maknanya. Tidak membutuhkan yang lain untuk memahami makna ayat tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Laisa kamitsli syai', jelas enggak ayatnya? Fala taj'alu lillahi niddan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jelas maknanya. Baik, di sana ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Artinya tidak bisa dipahami kecuali dengan yang lain. Ya. Maka Allah menyebutkan ada dua kelompok yang berbeda di dalam menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau yang muhkamat jelas semuanya. Tapi ketika menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang bisa dibawa, yang bisa digiring dengan makna yang batil, maka di sini terlihat siapa orang yang bersih hatinya dengan orang yang di dalamnya ada penyakit. Ya. Wa qala fi dalmi mubtadi ta'wil, Allah mengatakan tentang orang yang mencari ta'wilnya. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih tadi yang tidak jelas maknanya menurut sebagian orang, dan harus ada yang lain untuk memahami, ya, ayat tadi. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fa ammal ladzina fi qulubihim zayd fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Orang yang ada di dalam hatinya memang dia ingin menyimpang, tidak bersih hatinya, dia ingin menyimpang. Ketika dia melihat ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini, maka dia justru mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Misalnya Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah itu amwat. Ya, bal ahya, bahkan mereka adalah hidup. Kalau hidup berarti boleh kita berdoa kepada mereka. Mutasyabih atau tidak? Mutasyabih. Artinya dia keluar. Lihat nih, Allah mengatakan demikian. Ini yang mengucapkan Allah loh. Ya, mereka ini hidup. Berarti kalau hidup kita boleh apa? Berdoa kepada mereka. Ini mutasyabih. Kita memerlukan ayat yang lain untuk memahami apa maknanya ahya di sini. Ya, ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnah, untuk memfitnah manusia. Dia menimbulkan fitnah di antara manusia. Wa ibtigha' ta'wil, dan dia mencari ta'wilnya. Ya, mutasyabih, harusnya dia mencari ayat yang lain untuk memahami. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sini dia paham makna dari ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Bukan mencukupkan diri dengan ayat yang mutasyabih, kemudian dia berusaha untuk mengetahui ta'wilnya. Maksudnya dia mengetahui hakikatnya. Padahal tidak ada cara untuk mengetahui hakikatnya kecuali dengan melihat ayat yang lain. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sementara tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Baik, fa ja'ala ibtigha'a ta'wil 'alamatan 'ala zayd. Maka Allah menjadikan orang yang mencari ta'wilnya ini, yaitu mencari hakikat dari kejadiannya ini, itu sebagai tanda dari penyimpangan yang ada di dalam hatinya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang demikian yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih berarti di dalam hatinya ada penyimpangan. Dan ini banyak ya di sekitar kita, orang-orang yang mendatangkan ayat, mendatangkan hadis yang dilihat itu sesuai dengan madhabnya, sesuai dengan akidahnya, kemudian dia bawa ke mana-mana ya, untuk menimbulkan fitnah di antara manusia. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fid dham, dan Allah menggabungkan yang mencari takwil tadi dengan mencari fitnah. Ya, berarti ini adalah sesuatu yang tercela. Tsumma hajabahum amma amalu wa qata'a atma'ahum amma qasadu biqauli subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kemudian Allah menutupi mereka dari apa yang mereka inginkan dan memotong yang ketamakan mereka dari apa yang mereka inginkan dengan ucapannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Takwil di sini maknanya adalah hakikatnya. Ya, hakikat besar tentang sifat Allah. Yang mengetahui tentang bagaimana hakikat dari sifat Allah ya siapa? Allah. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini kalau berhenti di sini maksudnya demikian. Tapi kalau dilanjutkan dengan firman-Nya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna bil ilmi, maka yang dimaksud adalah tafsir. Maka yang dimaksud adalah tafsir. Baik. Maka kewajiban kita ketika mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih apa? Dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih kita tahu bahwasanya semuanya datang dari Allah. Quran semuanya datang dari Allah, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Dan kita yakin semua yang datang dari Allah tidak mungkin saling bertolak belakang. Ada di antaranya yang jelas maknanya, ada di antaranya yang menurut kita belum jelas maknanya. Kalau menurut ulama enggak ada masalah, menurut kita belum jelas maknanya. Tapi kita punya modal dua ayat tidak mungkin saling apa? Bertolak belakang. Kalau antum tidak paham ayat yang mutasyabihat tadi, maka kalau memang di dalam hati kita bersih, kita harus kembali kepada ayat yang muhkamah. Kenapa kita mengikuti ayat yang mutasyabihat? Wong yang muhkamah aja jelas bahasanya Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dan seterusnya. Kenapa kita menggunakan ayat tadi untuk mengatakan bolehnya kita berdoa kepada orang-orang yang soleh, padahal ayat yang mutasyabih? Kenapa tidak dikembalikan kepada ayat yang muhkam? Tidaklah mengikuti yang mutasyabihat kecuali orang yang di dalam hatinya ada memang ingin menyimpang. Ya, adapun orang yang bersih hatinya, maka dia akan mengikuti ayat yang jelas. Allah Ta'ala alam. Soal kita lanjutkan besok. Dan pertanyaan kita undurkan besok apabila masih ada waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.